Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah ikhwana fid din hafizani wa hafizakumullah jami'a. Fa insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita dari sifat salat. Dan kita di pertemuan yang lalu sampai pada posisi as-sujud dan membahas dari al-hay'ah al-fi'liyah, bentuk dari gerakan-gerakan atau perbuatan dalam sujud, dan belum masuk dalam bacaan. Dan telah kita sebutkan dua poin. Yang pertama, yasjudu ala a'dha'ihi sab'ah, seorang dalam sujud hendaknya bersujud di atas tujuh anggota badan yang diperintahkan, dan telah kita sebutkan apa saja ini: dahi beserta dengan hidung, kemudian dua telapak tangan, dua lutut, dan dua jari atau jari jemari dari dua telapak kaki kita. Kemudian pembahasan berikutnya, dan telah kita sebutkan sebelumnya juga, pembahasan al-khurur ila sujud, bagaimana posisi dan menjatuhkan badan ketika hendak sujud. Adapun tentang posisi kita ketika sudah sujud, ini yang menjadi pembahasan sekarang. Di atas tujuh anggota badan, dan itu harus dan wajib, dan Rasul diperintah, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum, aku diperintah untuk sujud di atas tujuh tulang, dan telah kita sebutkan. Dan Rasul ketika mengatakan jabhah, dahi, Rasul menunjuk wa asyara ila anfih, menunjuk ke hidung beliau. Oleh karena para ulama mengatakan hidung beserta dengan dahi ditempelkan di tempat sujud. Begitu pula ketujuh sisa atau tujuh anggota badan yang seluruhnya. Yang kedua, yaj'alu kaffaihi imma hiyala jabhatihi wa anfih aw hiyala mankibaih. Seorang ketika sujud hendaknya meletakkan kedua telapak tangannya imma, apakah sejajar dengan dahi dan hidungnya, yakni di dekat pipinya atau di samping, di dekat kepalanya, searah, sejajar dengan dahi dan hidungnya, ya, di sekitar samping mata, ke kanan dan ke kiri, ya, tidak terlalu mepet namun sejajar. Au hiyala mankibaih, atau yang kedua kata beliau, sejajar dengan kedua pundaknya, dengan kedua pundak ketika sholat. Dan sebenarnya tentang perkara yang kedua ini, hadis-hadis dan riwayatnya pun diperbincangkan oleh para ulama rahimahullahu taala, rahimahumullah, dan datang dari banyak jalan. Baik, sampai sebagian, salah satu di antara riwayat jalannya, ada yang dinyatakan Syekh Al-Albani rahimahullah syadz, yaitu riwayat Baihaqi, yang mengatakan yaitu posisi kedua telapak tangan sejajar dengan kedua pundak. Namun mungkin karena banyak jalannya, dan salah satunya ada yang menguatkannya menjadi syawahid yang saling menguatkan, dan sejumlah ulama seperti penulis di sini Syekh Mutaimin juga menyebutkan ini salah satu sifat yang dibenarkan, meskipun tetap kita nyatakan, yakni posisi kedua tangan berada di samping, yaitu ras kepala, tekah dahi maupun hidung, maka ini riwayat yang akwa, yang lebih kuat. Dan sejumlah ulama memberikan pilihan kedua, yaitu juga yang sejajar dengan kedua pundaknya. Kemudian disebutkan hadis-hadisnya. Adapun hadis dalil yang menunjukkan kedua telapak tangan diletakkan di antara yaitu kepala, bahkan ada dalam Sahih Muslim dari hadis Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu, ya, dengan lafaz falamma sajada sajada baina kaffai, ketika Rasul sujud, sujud beliau berada di atas atau berada di antara kedua telapak tangan beliau. Jadi wajah beliau ketika bersujud ada di antara kedua telapak tangan beliau. Diperjelas dalam riwayat Abu Dawud dari hadis yang sama, hadis Wa'il, dengan lafaz falamma sajada wada'a jabhatahu baina kaffaihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, beliau meletakkan dahi beliau di antara kedua telapak tangan beliau. Telapak tangan di sebelah kanan dahi, di telapak tangan kiri di sebelah kiri dahi. Maka kan tidak terlalu mepet, namun yang jelas di sebelah samping-samping daripada kepala. Dan ini hadis yang lebih kuat. Kemudian yang kedua, auhiyala mankibai, atau sejajar dengan kedua bahunya. Kemudian beliau menyebutkan beberapa riwayat tentang hal ini. Fafi Abi Dawud fi ihda riwayati hadis Abi Humaid radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abu Humaid radhiyallahu anhu, riwayat Abu Dawud, disebutkan ketika Abu Humaid radhiyallahu anhu menceritakan sifat salat Nabi alaihi salatu wasallam, tsumma sajada fa amkana anfahu wa jabhatahu wa nahha yadayhi an janbayhi wa wada'a kaffayhi hadwa mankibayhi. Kemudian Rasul sujud dan beliau menempelkan hidung dan dahi beliau ketika sujud, wa nahha yadayhi, dan membuang atau mengenyampingkan, menyingkirkan kedua tangannya di dari samping-samping pinggang beliau, sehingga apa, posisi siku, posisi lengan tidak ditempel di pinggang, tidak ditempel di perut, namun dibuang ke kanan dan di ke kiri. Namun ini sifat sholat Rasulullah SAW, beliau selaku imam. Dan nanti akan datang insya Allah penyebutannya. Maka barang siapa yang keadaannya ketika sholat sebagai imam atau yang serupa dengan imam, seperti seorang yang sholat munfarid, sholat sendiri, maka dia disunahkan untuk membuka tangannya ketika rukuk maupun sujud. Adapun dia berposisi sebagai makmum, bersof-sof, di samping kanan kirinya ada orang, ada saudaranya sedang salat satu saf dengannya, maka jangan dia buka, sebab itu akan menyakiti saudara yang ada di sampingnya. Maka dia rapatkan, ya, dan tidak dia buka tangannya ke kanan dan kemari. Dan nanti ada pembahasannya khusus insyaallah, sampai disebutkan riwayat yang menyebutkan terlihat putih ketiak beliau alaihi salatu wasalam, karena pakaian beliau seperti pakaian ihram, sehingga tidak berjahit yang bawah, ketika sujud terbuka dan terlihat belahan putih ketiak beliau. Disebutkan dalam riwayat Muslim juga bahwasannya sampai diibaratkan lau anna bahmah marat atau aradat antamurra tahta yadaihi lamarat. Seandainya ada seekor kambing kecil, seandainya ada seekor kambing kecil yang mau lewat di bawah tangannya Rasul ketika sujud, lamarat, tentu akan bisa lewat. Sampai diibaratkan demikian, saking tingginya dan dibuka apa, tangan beliau. Dan ini tidak mungkin ketika tangan ini menyempit kecil dengan pinggang dan perut, tidak akan mungkin lewat di bawah tangan. Dan ketika dibuka lebar, maka kambing kecil bisa lewat, seekor anak kambing. Sampai diibaratkan demikian, dan itu sahih dalam Sahih Muslim. Dan nanti akan datang pembahasannya insyaallah taala. Syahidnya di sini wa wada'a kaffaihi hadwa mankibai, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua telapak tangannya di antara kedua pundaknya. Maka ini jadikan dalil beliau bahwasanya termasuk sifat yang dibenarkan menurut muallif rahimahullahu taala, selain daripada meletakkan kedua telapak tangan di samping kepala atau dahi dan hidung, dan seingat saya ada riwayat yakni qaribun min ra'sih, dekat dengan kepala beliau. Sebagian kalau tidak salah ingat malah dekat uzunaih, dengan telinganya. Dan ini dekat antara sejajar antara telinga kemudian hidung, ya, mata ini berdekatan sejajar, ya, sejajar. Maka tangan itu ketika sujud diletakkan di samping kanan dan kiri seperti ini, ya, dekat. Dan beliau membolehkan juga dengan riwayat ini atau sejajar dengan bahu, dan ini tidak terlalu berjauhan, ya, apakah antara bahu ataupun kepala, dan tidak lebih di atas telinga atau di atas dahi, di atas kepala, dan tidak kurang daripada bahu. Warawa An-Nasa'i min hadits Wa'il, riwayat Nasa'i dari hadits Wa'il bin Hujr menyebutkan fakabbara wa rafa'a yadayhi, yakni inda takbiratil ihram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir dan mengangkat kedua telapak tangan beliau, yakni ketika takbiratul ihram, hatta raaitu ibhamaihi qariban min udunaihi, sampai aku melihat, kata Wa'il dalam riwayat Nasa'i, aku melihat kedua ibu jari beliau, ibham, qariban, itu dekat dengan udunai, dengan yaitu telinga beliau, dekat. Ini salah satu sifat, ya. Dan boleh sejajar ketika takbiratul ihram sebagaimana telah kita bahas, sejajar dengan bahu atau dekat di dekat telinga di atas, dekat dengan telinga. Dan tidak ada syarat, adapun sampai dipersyaratkan ibu jari harus menempel di telinga, maka ini tidak ada yang sahih. Fima alam, tidak ada yang mempersyaratkan dan keharusan, namun dekat, dan dekat tidak mengharuskan menempel dan terkena ibu jarinya. Ya, dekat ini salah satu sifat. Kemudian berikutnya kata Wa'il bin Hujr, falamma arada an yarka, maka ketika Nabi ingin untuk rukuk, kabbara wa rafa'a yadayhi, beliau pun bertakbir dan mengangkat kembali kedua tangannya dari posisi qiyam, berdiri dan bersedekap, tangan diletakkan di atas kiri, kemudian bertakbir lagi ketika hendak rukuk, Allahu Akbar, dengan posisi seperti tadi. Summa rafa'a ra'sahu faqal, kemudian beliau mengangkat kepalanya sambil mengucapkan sami Allahu liman hamida. Summa kabbara wa sajad, kemudian beliau bertakbir untuk sujud, ya. Dan tidak dinukilkan ketika mau sujud dengan mengangkat apa? Tangan kembali, cuman bertakbir. Setelah sami Allahu liman hamida, rabbana lakal hamd, dan doa i'tidal, kemudian Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan kembali. Fakanat yadahu min udhunaihi alal mawdi'i alladhi istaqbala bihima as-salat. Dan adalah tangan beliau ketika sujud, min udhunaihi, jarak kedua tangan beliau dari kedua telinga beliau, adalah sebagaimana di tempat yang beliau menghadap, di dalam sholat beliau menghadap ke arah, yakni istaqbala bihima as-salata. Ya, beliau, ya, ini tempat searah dengan beliau menghadap, yaitu ketika sholat. Jadi ketika beliau sujud, tangan seakan juga menghadap kepada arah yang sama, dan diletakkan di dekat dengan min udhunai, dekat dengan apa? Telinganya. Jadi sampai dekat telinga, nanti juga akan disebutkan hendaknya dihadapkan searah dengan arah tempat kiblat atau ke arah sujud, bukan di kekanankan, bukan di kekirikan, namun ke tempat beliau menghadap ketika sholat, yaitu keduanya beliau hadapkan juga sebagaimana beliau menghadapkan sholat beliau. Beliau menghadap kemana sholatnya? Ke kiblah. Maka keduanya pun beliau hadapkan, dan tempatnya dekat dengan udhunaihi, dekat dengan kedua telinga beliau. Wallahu ta'ala alam syabini riwayat Nasa'i. Fa'idhan, kalau begitu kata penulis Syekh Muhammad Al-Zaymin rahimahullah, al-yadani lahuma makanani, kalau begitu kedua telapak tangan itu punya dua tempat, dua posisi yang diperbolehkan dalam sholat ketika sujud. Imma an yakuna muhadaini lil jabhah wal anf, apakah keduanya diletakkan sejajar dengan posisi dahi dan hidung, ini posisi pertama ketika sujud. Wa yakunu sujud bainahuma, sehingga sujud itu wajah diletakkan di antara apa? Kedua telapak tangan. Wa imma an yakuna mutaakhirain, ataukah keduanya agak dimundurkan ke belakang, ala hadwi al-mankibain, sehingga searah dan sejajar dengan pundaknya. Ya, jadi antara di atas dekat dengan telinga ataukah disejajarkan dengan pundak. Ini dua sifat. Selanjutnya dari sifat sujud, tadi telah membahas posisi apa? Telapak tangan di mana ketika sujud, ya. Sudah diperintah harus sujud, harus kena hidung, harus tujuh anggota badan harus kena, ya. Bahkan sejumlah ulama mengatakan tidak sah kalau tidak terkena. Kemudian di mana posisi tangan, satu persatu dibahas. Ya. Maka jangan sampai seseorang sholat namun tidak teranggap sholatnya, ya, teranggap sholatnya. Wa yabsutuhuma 'alal ard. Kemudian di antara sifat sujud adalah seseorang membentangkan atau membuka telapak tangannya di atas bumi, ya, di atas telapak atau di atas tempat sujud. Bukan dia genggam, tapi dia buka telapak tangannya dan dia letakkan di atas tanah. Yang keempat, yamuddu asabi'ahu ilal qibla. Dia hadapkan jari jemarinya, ya, ketika sujud ilal qibla, menghadap ke arah kiblat. Ya, bukan ke samping kanan, bukan keluar dari arah badannya, bukan masuk ke dalam, namun ke arah qibla. Mulsiqan ba'daha bi ba'd, dengan melekatkan, dengan mendekatkan, mulsiq yakni merapatkan antara jari jemari telapak tangannya satu dengan lainnya. Tidak dibuka sebagaimana rukuk. Kalau rukuk dibuka jari jemarinya, pegang erat apanya, lututnya. Adapun pada posisi sujud tidak dibuka, namun dirapatkan jari jemarinya. Ini perbedaan telapak tangan ketika rukuk dengan sujud. Kalau rukuk dibuka, ya, dibuka dan diletakkan di lutut. Tapi kalau sujud dirapatkan, diletakkan di tempat dia sujud. Bi atrafi asabihi al-qiblata. Tayafan. Tayyib. Rawa Abu Dawud min hadithi Abi Humaid. Dalilnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadith Abu Humaid radhiyallahu anhu fi riwayah. Faida sajada wada'a yadayhi ghaira muftarishin wala qabidihima wastaqbala bi atrafi asabihi al-qiblata. Ketika, maka tatkala beliau sujud, maka beliau meletakkan kedua tangan beliau tanpa beliau hamparkan. Jadi bukan lengan itu ditaruh di bawah, dan nanti ada larangannya, yakni disebutkan, disohikan sejumlah ulama, naha anil imbisat ka imbisati al-kalb, seperti lonsewu al-kalb, ya, anjing itu meletakkan kakinya depan ketika duduk, ditaruh lengannya. Maka jangan ketika seorang sujud lengannya dia taruh di lantai. Dan sebagian ulama memakruhkan, namun yang sahih dalam hal ini haram. Karena sebagaimana telah kita sebut, at-tashbih, penyebutan tashbihul ins, penyerupaan manusia dengan hewan, ketika disebutkan ini dalam rangka minbab atau maqamuddam, dalam rangka untuk celaan perbuatan tersebut, dan dilarang untuk diikuti. Ya. Apakah, ya, memberi diminta lagi, seperti, ya, disebutkan anjing menelan kembali air muntahannya, ataukah seperti membawa kitab-kitab tebal di atas punggungnya namun tidak bisa membacanya, tidak bisa mengambil manfaatnya, mengambil ilmu, pelajari ilmu namun tidak mengamalkannya, seperti yaitu mereka yang disebutkan Yahudi ketika diturunkan Taurat, mereka tidak menjalankan, mengamalkannya, menjaganya dengan baik, diumpamakan yaitu seperti kalhimari yahmilu asfara, seperti keledai membawa kitab-kitab tebal. Maka itu semua menunjukkan keharamannya. Maka demikian pula meletakkan tangan di ketika sujud, ya, di mana diserupakan dengan anjing, maka ini menunjukkan haram dan tidak boleh, ya. Meskipun kalau dilakukan masih sah sholatnya, artinya tidak sampai tingkat yakni membatalkan sholat, akan tetapi tingkatnya haram. Namun kalau dilakukan seorang, apakah sadar ataupun jahil karena belum tahu, tetap sah sholatnya, namun hukumnya haram. Maka disifatkan oleh Abu Humaid dalam riwayat Abu Dawud ini, ketika Rasulullah SAW sujud, beliau meletakkan kedua tangannya ghaira muftarish, tanpa beliau hamparkan, diletakkan, wala qabidihima, tanpa beliau genggam jari jemarinya, tapi beliau buka jari jemarinya, tapi tanpa lengannya diletakkan, jadi cuma telapaknya saja. Wastaqbala bi atrafi asabihi al-qibla, dan beliau menghadapkan kiblat dengan jari jemari telapak tangan beliau, bi atraf, dengan ujung-ujung atau dengan ujung-ujung jari beliau ataupun dengan jari jemari beliau, begitu beliau hadapkan ke arah kiblat, ya. Maka jari jemari dihadapkan ke arah kiblat ketika sujud. Wa fi riwayat, dalam riwayat lain disebutkan fasajada fantasaba ala kaffaihi wa rukbataihi wa suduri qadamaihi wa huwa sajid. Maka kemudian beliau bersujud dan beliau menegakkan, mendirikan sujudnya ala kaffaihi wa rukbataihi, di atas kedua telapak tangannya dan kedua lututnya dan ujung-ujung kedua telapak kaki beliau, wa huwa sajid, dalam keadaan beliau sujud. Adapun sujud di atas dahi dan hidung ini masyhur dan namanya sujud harus dengan itu. Namun di sini yang dijelaskan, ditegaskan dalam hadis ini dan riwayat ini, beliau sujud dengan menegakkan yaitu tangan di atas telapak tangan beliau keduanya, dan sujud di atas kedua lututnya dan di atas ujung-ujung telapak kaki, kedua telapak kaki beliau. Yang kelima, di antara sifat sujud, ya'tadilu fi sujud, yakni yaj'aluhu fi ala tabi'ati. Seseorang bersikap pertengahan ketika sujud. Apa maknanya bersikap pertengahan dan meluruskan sujud? Yakni yaj'aluhu ala tabi'ati, menjadikannya sesuai di atas tabiatnya. Ketika seorang berdiri, ya berdirinya biasa, tidak kemudian mekangkang nun sewu kakinya lebar, tidak juga rapat sekali, tapi seperti berdiri biasa, kakinya sejajar dengan bahu biasa. Demikian pula ketika duduk di sebagaimana tabiat. Begitu pula ketika sujud, ya dimapankan sebagaimana kondisi biasa, sehingga tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Dalam hal apa dicontohkan beliau? Fala yamudda dhahrahu wala yukawwisuhu kama yaf'alhu ba'dun nas. Maka jangan seseorang ketika sujud memanjangkan punggungnya. Maka berbeda posisi sujud dengan rukuk. Kalau rukuk kan harus lurus punggungnya, ya kan? Ya, harus lurus. Kemudian sebagian meluruskan punggungnya. Kalau sujud harus lurus lah, tidak ada sifat disebutkan apalagi diharuskan sujud harus lurus punggungnya lah. Wala yukawwisuh, tidak pula dia lengkungkan dengan sangat saking nempelnya sebagaimana dilakukan sebagian orang. Tajidu yamuddu dhahrahu hatta innaka taqul amumbatihun huwa am sajid. Adapun posisi yang pertama, sebagian orang dapat engkau jumpai sebagian mereka terlalu semangatnya kemudian memanjangkan, meluruskan punggungnya sampai-sampai hampir engkau bisa katakan amumbatihun huwa am sajid. Apakah dia sedang sujud atau sedang tiarap? Ya. Mumbatih ini tiarap. Saking panjangnya apa sujudnya delosor maju ke depan. Dan biasanya posisi seperti ini berat di depan, mesti di dahi terus. Jadi yang nyonggo, yang menahan berat badan itu mesti ke depan, jatuh ke depan kok. Ya. Dan sebaliknya, sebagian orang lagi, yakni ada yang perutnya nempel dengan paha, jadi terlalu ke belakang, sehingga yang banyak menahan kakinya, kedua lutut dan kakinya, sementara dahi dan tangan itu cuma nempel saja, namun tidak dibagi rata beban badannya, sehingga sebagian terlalu ke belakang, terlalu bungkuk, terlalu nekuk, ya, sehingga sampai yaitu perutnya nempel dengan pahanya, dan sebagian sampai terlalu maju ke depan. Fasujudu laisa fihi madd dhahr. Namanya sujud tidak ada padanya meluruskan punggung. Bal adh-dhahru yurfa. Bahkan hendaknya punggung itu diangkat. Wa ya'lu, ditinggikan, hatta yatajafa anil fakhidhain, sehingga dia apa jauh dari kedua paha. Ya, dari kedua paha. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam i'tadilu fi sujud. Inilah sebabnya mengapa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan i'tadilu fi sujud. Pertengahanlah kalian dalam sujud, tidak terlalu maju ke depan, tidak terlalu juga ke belakang, namun bagi rata pertengahan, ya. Itu dalam sujud. Ya. Adapun masalah kondisi, ya. Memang seorang sakit atau karena softnya terlalu pendek, maka ini kondisional, ya. Jangan kemudian seorang memaksakan, wah ini gak boleh nempel paha, berarti saya harus maju, kemudian maju sampai soft depannya kesundul, ya gak mungkin. ya, ketika ada shaf ya masing-masing sesuai dengan kondisinya ya, begitu. Dan di sana pertengahan juga sebagian orang bersemangat qaribu baina shufuf. Di sana ada riwayat dekatkanlah antara shaf. Kemudian ayo dipepet-pepet ke. Kemudian sebagian terlalu mepet. Dan sebagian terlalu panjang sehingga ada tempat yang longgar tidak manfaatkan, dan ini ya mubazir, dan demikian pula tidak atau khilafus sunnah. Yang benar adalah shaf itu sepertengahan ya, sehingga seorang juga bisa khusyuk, sujudnya tidak terlalu perutnya nempel dengan apa namanya paha, akan tapi juga tidak shaf satu dengan shaf kedua itu jaraknya terlalu jauh, maka pertengahan. Wa hadza al-imtidad alladhi yaf'aluhu ba'dun nas fi sujud yadhunnu annahu sunnah huwa mukhalifun lis-sunnah bal hadza minal bid'ah li'annahum yaf'aluna dzalika ta'budan lillah. Dan memanjangkan punggung terlalu ke depan yang dilakukan oleh sebagian orang dalam sujud, yang sebagian mereka saking semangatnya justru menyangka ini sunnah, padahal ini menyelisih sunnah, bahkan ini bisa masuk dalam bid'ah. Jika kenapa? Kata beliau, li'annahum yaf'aluna dzalika ta'budan lillah. Kalau mereka mengerjakan sesuatu dalam rangka ibadah, mereka mengharapkan pahala, meyakininya sebagai ibadah, tapi tidak ada dalil yang menunjukkannya, maka itu termasuk disebut al-bid'ah. Dan itu sebagian ulama mengatakan setiap amalan, setiap amal ibadah yang diniati itu mencari pahala, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun laisa alaihi amruna, tidak datang perintahnya dari kami, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka masuk di situ. Ya, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha masyhur, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd, akan tertolak. Ya. Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd, yakni mardud, tertolak. Amalan apa saja yang di sana tidak datang syariatnya dengan contohnya, maka itu masuk dalam bid'ah jika diyakini itu sebagai suatu ibadah tertentu. Taib ini. Dan ini perlu dibedakan dengan masalihul mursalah. Dan ini pernah kita sebutkan, masalihul mursalah itu sesuatu yang di zaman Rasul faktor penunjangnya belum ada, seperti listrik. Zaman Rasul belum ada, maka azan dengan mikrofon ini bukan bid'ah ya. Karena ini sekedar wasilah dan tujuannya sama, untuk apa? Mengeraskan dan mengangkat suara. Dan belum ada listrik di zaman Rasulullah SAW. Untanya ganti Tiger, ganti GL Pro, ini teknologi. Dan Islam tidak melarang, mengharamkan teknologi ya. Dan itu sekedar wasilah, perantara saja ya. Maka bukan itu masuk dalam al-bid'ah. Adapun bid'ah adalah misalnya azan ditambahi hayya ala khairil amal ya, atau asyhadu anna aliyan waliyullah ya. Adanya Syiah, dan ini buatan mereka dan tidak ada hadis yang sahih menunjukkan adzan seperti ini. Maka ketika merubah sifat salat, sifat adzan atau suatu ibadah, ritual ibadah diyakini ini ibadah, namun tidak datang contohnya dari Rasulullah SAW, itu semua masuk dalam hal bid'ah yang selalu diperingatkan Rasul dalam setiap khutbah hajah beliau membuka. Beliau mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari setiap perkara yang baru diada-adakan dalam agama. Beliau ingatkan terus dalam setiap khutbah awal pembuka, khutbah hajat namanya, khutbah hajat. Beliau selalu membaca dan mengingatkan hal ini ya. Sebab adapun itu ajaran pemikiran dari luar, mungkin kaum muslimin sudah preventif dulu. Oh ini tidak usah diterima, ini ajaran dari luar bukan Islam. Namun kalau mengatasnamakan agama, ini kan islami, dan orang yang mendakwahkan pakai pakaian islami, namun tidak ada dalilnya, maka diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW, hati-hati dari setiap perkara baru dalam agama. Dan Rasul mengingatkan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, dan itu semua menisbatkan diri kepada al-Islam. Nasallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada ini, beliau mengatakan wa sunnah lam tarid bih, sunnah tidak menyebutkan tentang hal ini ya, tidak mendatang hal ini. Dan orang yang belum tahu yu'allam, al-jahil yu'allam, seorang yang belum tahu diajari ya, diberitahu, nasihati, mungkin belum tahu ya. Seorang yang jahil yang belum tahu tidak disamakan hukumnya dengan orang yang sudah tahu tapi mu'anid, menentang yang begegek. Tapi kalau yang belum tahu diajari dan diberitahu. Kemudian wa fihi masyaqqah syadida 'alal insan, dan seorang ketika memanjangkan, ketika sujud punggungnya itu memberatkan bagi seseorang. Li'annahu idzam tadda tahammala thaqlal badan 'alal jabhah. Karena apabila seseorang meluruskan, menjauhkan sujudnya, maka dia pun akan menahan beban berat badannya di dahi. Dia akan menahan berat dahi di depan. Wan khana'at raqabatuh, dan akan seakan tercekik atau terpaksa, ya, seakan gedengkek apanya ini lehernya. Ya, kalau terlalu ke depan kan ngoyo, ini yang depan itu nahan, ya. Wasyaqqa 'alaihi dzalika katsiran, dan akan memberatkan seorang yang sujud, ya, banyak memberatkan. As-sunnatu an tarfa'a dhahrak, maka sunnahnya adalah engkau mengangkat punggungmu. Wa an tujafiyahu an fakhidhaik, dan engkau menjauhkan perutmu dari kedua pahamu. La an tamtad, atau punggungmu di dari paha, dan bukan untuk engkau luruskan. Tidak ada dalil yang memerintahkan untuk ketika sujud meluruskan punggung. Yang ada hanya dalam apa? Ruku, luruskan punggung. Ya, ini artinya 90 derajat kurang lebih, kaki lurus, kemudian ditekuk dan punggung lurus dalam posisi ruku. Sampai pernah kita lewati, seandainya Nabi SAW punggungnya disubba alaihil ma, dituangkan air, lastaqarr, akan menetap air tersebut. Ini kinayah saking lurusnya punggungnya Nabi SAW ketika ruku. Adapun dalam sujud tidak disebutkan sifatnya sama sebagaimana ruku. Sebagaimana pula ada beberapa hal yang berbeda. Posisi telapak tangan ketika ruku dibuka, jari jemari pegang erat lutut meskipun dibuka, ini sunnahnya. Namun ketika sujud maka direkatkan, didekatkan jari jemari. Maka ada beberapa perkara yang berbeda, termasuk dalam hal masalah punggung. Wa hunaka farqun bainal imtidadi wa raf'iz dhahr, dan di sana ada perbedaan yang jelas antara meluruskan punggung dengan mengangkat punggung. Wa sunnah lam tarid bi kaunil insan fi sujud yamuddu dhahrahu, dan sunnah tidak datang menyebutkan bahwasanya seseorang ketika sujud hendaknya dia meluruskan punggungnya, tidak ada dalilnya. Wa inna ma waradat bi kaunihi yamuddu dhahrahu fi halir ruku, yang datang dalam sunnah dia hendaknya meluruskan punggung hanya dalam kondisi ketika dia ruku saja. Wa ala kulli hal, yakni artinya ketika itidal juga, artinya ketika sami Allahu liman hamidah dia luruskan punggung. Namun ini dalam posisi membahas ruku dan sujud, perbedaannya ketika ruku dia luruskan punggung, adapun sujud tidak. Wa ala kulli hal, law kana hadha huwa sunnah la tahammala al insan, lakinnahu laysa huwa sunnah. Dan bagaimanapun juga seandainya ini merupakan sunnah, tentunya akan memberatkan ya seseorang ketika harus meluruskan punggung yang jauh sehingga berat badan di depan atau di dahi. Namun yang jelas ini pun bukan sunnah, dan ini pun bukan sunnah, sehingga di samping memberatkan ini pun juga bukan sunnah Rasulullah SAW. As-sadis, yang keenam, sifat sujud. Yansibu dhira'aihi wa yarfa'ahuma, seseorang hendaknya menegakkan lengannya, ya, artinya tidak dia letakkan di atas bumi. Wa yarfa'uhuma, dia angkat. Fala yabsutuhuma 'alal ard wala 'ala rukbatayhi, maka jangan dia letakkan kedua lengannya di atas tempat sujud, jangan dia letakkan, ya, dan jangan dia letakkan pula di atas paha. Jadi terkadang sebagian ketika sujud meletakkan di atas paha, dan ini ada pembahasan sebenarnya di antara ulama, ya, ada khilaf di sana. Yang pertama, adapun diletakkan di atas tanah atau di atas karpet atau di atas tempat sujud, maka ini zahir jelas, dan datang dalam sebagian hadis yang disesuaikan sejumlah ulama larangan tersebut karena menyerupai imbisatul kalb, seperti anjing ketika meletakkan tangannya di bawah. Adapun yang kedua, wala ala rukbatai, dan jangan juga seorang meletakkan sikunya ataupun tangannya di lutut, disandarkan ke lutut ketika sujud. Dan ini mendapat beliau, dan di sana sebenarnya seingat kami ada riwayat ista'inu birrukab, mintalah tolong dengan, mintalah pertolongan, ambillah pertolongan dengan lutut-lutut kalian. Di sana ada riwayat ista'inu birrukab, ambillah pertolongan dengan lutut-lutut kalian. Ya, ini seorang ketika pegel atau tangannya diangkat terus ke atas, maka dia pengen naruh, ya, maka diletakkan di siku. Namun sebagian menyatakan yang mensahihkan ini pun jika seorang keberatan. Jika seorang keberatan, ya, mengapa dia letakkan? Namun jika tidak, hendaknya dia angkat. Dan sebagian ulama lain menyatakan riwayatnya lemah, sehingga tetap tidak semestinya seseorang ketika sujud meletakkan sikunya di atas pahanya. Dan di sini al-muallif penulis rahimahullah taala mengatakan dia angkat lengannya, sikunya, jangan dia letakkan di atas bumi dan jangan pula dia letakkan di atas kedua paha, kata beliau. Rawa Abu Dawud min hadithi Abi Hurairah, kemudian sebagaimana biasa beliau menyebutkan dalil. Abu Dawud meriwayatkan dari hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu, idza sajada ahadukum fala yaftarish yadaihi iftirashal kalb wal yadumma fakhidaih. Apabila salah seorang dari kalian sujud, maka janganlah dia meletakkan, menghamparkan kedua tangannya, yakni di bumi, sebagaimana hamparannya anjing, sebagaimana anjing yang menghamparkan kedua, yakni lengannya. Wal yadumma faqidai, dan hendaknya ia dekatkan, yaitu kedua pahanya. Jangan dia buka paha kanan, paha kiri, buka lebar-lebar ya. Namun yakni dia dekatkan, jangan terlalu membuka ya, jangan terlalu membuka. Namun kita ingatkan kembali lagi tadi, la ifrat wala tafrit, semuanya kembali ala tabiah, sesuai dengan tabiatnya, yakni tidak terlalu dia tempelkan, tidak terlalu dia buka, namun ala tabiati, sesuai dengan yakni apa tabiatnya. Warawa Muslim anil Barra, yakni Ibnu Azib, Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Al Barra Ibnu Azib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajadta fadha' kaffayka warfa' mirfaqaik, apabila engkau sujud maka letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu. Maka ini jelas hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Al-Barra ibn Azib, hadis dalam sahih Muslim, yang diletakkan adalah telapak tangan ketika sujud dan bukan sikunya, bukan lengannya. As-sabi, sifat ketujuh dari sujud, yujafi adudaihi an janbaihi, hendaknya seorang ketika sujud menjauhkan kedua lengannya, anjan baih, dari pinggangnya, pinggang kanan, pinggang kiri, dia jauhkan tangannya. Illa idza kana fis saffi fis salat, kecuali dia berada dalam saf ketika salat. Ketika dia berada dalam saf, kanan, samping kanan ada saudaranya, samping kiri ada saudaranya, fa innahu la yaf'alu dzalik, jangan dia lakukan membuka tangannya. Li'annahu law fa'ala hadza la dayyaqa 'ala jarihi wa adza, karena kalau dia melakukannya akan mempersempit ruang tetangganya yang sampingnya dan akan menyakitinya. Wala yambagi ayaf'ala nahyan min ajli sunnah, dan tidak semestinya seorang mengerjakan perkara sunnah namun mengerjakan larangan. Jadi tidak semestinya seorang memilih mengerjakan sunnah tapi dengan konsekuensi melanggar larangan. Contohnya banyak. Memegang Hajar Aswad itu sunnah ketika umroh, ketika haji, ketika bisa tawaf. Namun kalau konsekuensinya harus sikut-sikutan, harus gelut ya, harus apa, menyakiti sampai kelayu sampai kesana kemari, maka jangan dilakukan. Rasulullah SAW berpesan kepada Umar bin Khattab, ya Umar, innaka rajulun qawi, fala tu'dhin nas, engkau orang yang kuat ya Umar, maka jangan kau menyakiti orang dengan engkau semangat ingin mengerjakan sunnah memegang Hajar Aswad. Sebagian orang belum sampai apa ngipat ke tangannya kanan kiri saja, ini sudah kenceng-kenceng ini ya, tangannya. Makanya disebutkan dalam riwayat ketika sholat itu, alinu taib a'dudakum liikhwanikum, lembutkanlah lengan kalian untuk saudara kalian. Namun butuh dirujuk riwayatnya, namun seingat saya datang dalam hadis seperti itu, alinu a'dudakum, lembutkanlah lengan kalian liikhwanikum, untuk saudara kalian. Jadi jangan kemudian sampingnya kenceng, ini kok rebutan pas sujud untuk di geser-geser ke sini, kita juga bales geser genten. Jadi Islam mengajarkan jangan melawan kebatilan dengan kebatilan yang lain. Ya, ada pengikut Nabi ajar apa atau mungkin penyembah Nabi yang lain mengejek Nabi kita. Kalau itu Nabi, maka jangan kita ejek Nabinya atau jangan kita ejek dia. Taib, bukan demikian. Dan demikian pula kalau ya misalnya pemerintah, penguasa melakukan kebatilan dan kemungkaran, nasihati semampunya dengan cara-cara sesuai syariat. Faliyakut biyadih, nasihati tersembunyi, dan bukan dengan menyebarkan aib di podium-podium. Bukan dengan menjatuhkan bahkan sampai tingkat ghibah, sekedar ghibah terhadap penguasa yang menumbuhkan kebencian masyarakat terhadap penguasanya, maka ini bukan termasuk ajaran al-Islam. Ya, oleh karenanya ketika ada seorang di zaman dahulu khalifah naik ke atas mimbar, dan ketika itu para penguasa pemimpin sudah bunyi ya. Baik, kita lanjut insyaallah pada azan insyaallah. Saya lupa. Assalamualaikum. Azan dulu insyaallah. Kita lanjutkan tadi. Ketika ada salah seorang khalifah yang ketika itu adalah penguasa dan pemimpin, dan naik ke atas mimbar, dan dia mengenakan pakaian yang tidak biasanya seorang dalam beribadah mengenakannya, pakaian yang sangat mewah, mahal, dan tidak biasa dipakai seorang ahli ibadah. Maka sebagian tabi'in mengomentari, "Unzuru ila libasi amirina hada." Lihatlah kepada amir kita ini. "Yalbasu thiyabal fussaq." Dia memakai pakaian orang fasik. Pakaiannya seperti pakaian orang fasik, naik ke atas mimbar. Sahabat dengar ucapan ini mengatakan, "Uskutu, diamlah kalian." Pendidikan dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan, "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahana sultanallah ahanahullah." Siapa yang merendahkan penguasa yang Allah berikan kekuasaan, niscaya Allah pun akan merendahkannya, akan menghinakannya. Maka kalau ada sebuah kemungkaran hendak nasihati, nasihati tersembunyi, dan bukan dengan taib membicarakannya di podium-podium, mau nyebar buletin-buletin, ngerasani pemerintahan-pemerintahan, bukan dengan cara seperti itu. Maka Islam berlepas diri dengan cara-cara menyebar buletin-buletin Jumat, mencaci maki pemerintah, disebar-sebar. Maka bukan seperti itu cara al-Islami. Meskipun masuk di masjid-masjid, meskipun ada buletin-buletin yang selalu mencaci maki pemerintah, maka ajaran Islam tidak demikian. Taib. Dan ini merupakan termasuk perkara prinsip dan apa yang disebutkan. Dan di sana banyak sebuah kebatilan, sebuah kemungkaran tidak dilakukan dengan cara mengerjakan kebatilan yang lain. Dan contoh meninggalkan perkara sunnah ketika dapat menimbulkan madarat dan belum siap, itu banyak contohnya. Di antaranya Rasulullah SAW meninggalkan dan merenovasi Ka'bah ketika khawatir kaumnya bahkan murtad. Rasulullah SAW mengatakan, "Laula makhafata kaumik ya Aish lahadamtul Ka'bah wala banaituha ala asasi Ibrahim wala alsaqtu babaha ilal ard." Kalau bukan khawatir kaummu ya Aisyah tidak terima, aku akan hancurkan Ka'bah, aku akan bangun kembali persis di atas pondasinya Nabi Ibrahim, dan aku akan letakkan pintunya di atas tanah, tidak ditinggi, karena mereka dulu meninggikan pintu supaya yang masuk tidak sembarang orang, ya. Dan dulu pintunya ada dua, ya. Kemudian dijadikan cuma satu. Dan aku akan jadikan pintunya dua. Dan Ka'bah aslinya adalah sampai hijr yang melengkung itu, dan sering kita sebutkan berulang kali, dan itu batas Ka'bah, ya. Sehingga oleh karenanya orang tawaf ketika haji maupun umrah tidak sah kalau lewat di tengah-tengah antara Ka'bah dengan hijr, yang sering dikenal orang dengan hijr Ismail. Dan siapa yang ingin sholat di dalam Ka'bah dan tidak bisa karena dikunci atau yang lain, maka sholatlah di dalam hijr yang lengkungan itu. Dan itu lengkungan itu diberi tanda oleh orang-orang Mekah untuk menunjukkan aslinya Ka'bah di situ. Dan dulu mereka kehabisan dana ketika yaitu membangun kembali Ka'bah ketika rusak terkena banjir dan semisalnya. Ala kullin, Rasulullah SAW sempat berkeinginan untuk membenahi bangunan Ka'bah seperti persis yang dibangun Nabi Ibrahim. Namun tidak beliau lakukan. Kenapa? Karena khawatir Quraisy tidak terima. Mereka yang baru masuk Islam tidak senang. Kok bangunan mbah-mbah kita dibongkar? Kemudian mereka murtad, kemudian mereka marah. Ya sudah, ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini banyak contohnya, dan para ulama juga menasihati, ya, semakin belajar dan belajar. Dan di sana termasuk disebutkan, ya, tentang beberapa permasalahan, ya, termasuk di sana, dan banyak contoh-contoh dalam hal ini banyak sekali. Dan di sini oleh karenanya seseorang ketika hendak menegakkan sunnah, yaitu membuka tangannya dalam sujud, dan itu sunnah, namun dengan konsekuensi menyakiti saudaranya, maka tidak dia lakukan sunnah tersebut, baik ketika sujud maupun ketika rukuk. Adapun dia sebagai posisi imam atau seorang munfarid, orang yang sholat sendiri, maka silakan dia membuka tangannya. Ini dalilnya wafis sahihil Bukhari disebutkan, walakin indal mujafah, dan diingatkan oleh beliau, akan tetapi ketika dia membuka kedua tangannya jauh dari pinggang, la tanharif al asabi, jangan engkau merubah posisi jari jemari, bal takunul asabi mustaqbilatal kiblah, hendaklah jari jemari anda ketika sujud tetap pada posisi menghadap kiblat. Jadi tangan apa lengan rapat ke pinggang, ataukah lengan dibuka ke luar, tetap posisi jari jemari dan telapak tangan posisinya menghadap kiblat. Fa fi sahihil Bukhari an Abdullah ibn Malik ibn Buhainah, dari hadisnya Abdullah bin Malik bin Buhainah dalam Bukhari sahih, radhiyallahu anhu qala kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtaih. Ini yang saya sebut tadi, disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Malik bin Buhainah, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila salat, beliau membuka jari jemari, membuka lengan beliau keluar, hatta yabdua, sampai terlihat bayadu ibtaih, putihnya ketiak beliau, karena kadang beliau memakai baju yakni seperti pakaian ihram yang disebut rida bagian atas, izar sarungnya bagian bawah, yang atas tidak berjahit sehingga ketika dibuka ya terlihat ketiaknya. Warawa Muslimun an Maimunah, dalam hadis Maimunah riwayat Muslim radhiyallahu anha, qalat, Maimunah berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sajada law sya'at bahmah antamurra baina yadayhi lamarrat. Dulu Nabi apabila sujud, seandainya ada anak kambing kecil yang hendak lewat di bawah tangan beliau, tentulah anak kambing kecil itu akan bisa lewat. Sampai disebutkan Maimunah, ini menunjukkan apa? Luasnya tangan beliau membuka, ya, sampai seandainya ada seekor anak kambing kecil bisa lewat. Dan itu tidak mungkin kalau tangannya rapat ke pinggang. Walin Nasa'i, dalam riwayat Nasa'i, kana idza sajada jafa yadayhi, disebutkan dulu, masih hadis Maimunah, apabila Rasul sujud beliau menjauhkan kedua lengannya, hatta law anna bahmatan aradat antamurra tahta yadayhi marrat, semakna kalau tadi baina yadayhi di antara tangannya beliau, kalau di sini lewat di bawah kedua tangan beliau akan bisa lewat anak kambing tersebut. Rawa An-Nasa'i min haditsi Abi Humaid, dalam hadis Abu Humaid sahabat lain riwayat Nasa'i radhiyallahu anhu, Abu Humaid menceritakan, idza ahwa ilal ardi sajidan jafa adudaihi an ibtaihi wa fataha asabi arijlaihi wa fataha, ya. Apa dulu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak turun atau beliau sudah tersungkur sujud di atas bumi, maka beliau pun membuka lengan beliau, kedua lengan beliau yang kanan ke kanan, yang kiri ke kiri, menjauhi an ibtaihi, dari ketiak beliau, ya. Dan selanjutnya insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, ya. Kelanjutan dari hadis ini, begitu pula juga sifat-sifat sujud yang selainnya dari sifat paha, ya. Demikian pula bagaimana sifat atau tata cara telapak kaki ketika sujud dan beberapa gerakan yang tersisa, dan tentunya juga bacaan-bacaan ketika sujud biiznillahi taala. Kita lanjutkan di kesempatan yang lain insyaallah taala. Semoga kita mendapat hidayah dan bisa menjalankan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Beliau berpesan, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Perintah Allah sekaligus perintah Rasulnya merupakan juga perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ikuti. Dan kita sebisa mungkin kita lakukan dari yang wajib, yang rukun, begitu pula bahkan sampai yang sunnah biiznillahi taala, untuk memperbesar pahala kita. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.